Ladies and gentlemen, performance by News Populer Remix. Biarkan berlalu, jangan lagi kau cari aku. Berharap kau tahu bahwa diriku bukan milikku lagi. Ladies and gentlemen, performance by News Populer Remix.